Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid, di mana kita masih pada bab firman Allah Ta'ala, alam tara ila alladziina yaz'umun annahum aamanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduuna yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitaanu an yudhillahum dhalaalan ba'ida. Di mana pada bab ini kama sabab al-musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kesyirikan atau kekufuran yang menafikan tauhid adalah berhukum dengan selain hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib adalah seorang beramal dan mengaplikasikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib, dan begitu pula syariat adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan untuk seorang berhukum dengan hukum-hukum yang menyelisihi al-Islam. Dan bahwasanya hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam adalah hukum jahiliyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari dalam ayat ini orang-orang yang mencari-cari dan lebih memilih kepada hukum-hukum yang bertentangan dengan al-Islam. Naam. Adapun tafsir dari pembahasan ini, kama sabab telah kita jelaskan bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya adalah kufur akbar, kufur asghar, yakni tidak menjadikan seorang keluar dari al-Islam. Dan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan Islam, maka mereka itulah orang-orang yang kufur. Kata Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini, yang dimaksud kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur namun tidak kufur, yakni kufur yang tidak menjadikan seorang keluar dari Islam, menjadikan pelakunya kafir murtad. Ini hukum asalnya. Namun berhukum dengan hukum selain Allah bisa menjadi kufur akbar apabila diiringi dengannya keyakinan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah lebih baik daripada hukum-hukum tawud, bahwasanya hukum-hukum selain Allah itu lebih ahsan, lebih baik, ataupun mengatakan bahwasanya antara hukumnya Allah, aturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini setara, sama dengan hukum-hukum yang lainnya. Ataupun mengatakan bahwasanya atau meyakini bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala boleh, untuk dipraktekkan, walaupun bertentangan dengan Islam sekalipun, atau meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Maka apabila sikap berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala beriringan padanya keyakinan-keyakinan seperti ini, maka menjadi kufur akbar sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama. Tapi kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babu qawlillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umun, dan tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengira bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada dirimu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang sebelum mereka, justru yuriduna yatahakamu ila taghut, mereka justru menginginkan untuk bertahakum, berhukum kepada taghut, kepada taghut. Wabat umiru ayak furubi, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Wa yuridu syaitanu ayudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka di dalam ayat ini pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang yang mereka menyangka, beranggapan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang alal iman, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rasul, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Rasul-Rasul sebelum beliau. Namun sikap mereka justru berhukum dengan taghut, berhukum dengan taghut. Padahal di dalam Islam diperintahkan untuk seorang itu kufur terhadap taghut, kufur terhadap taghut, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh telah, dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh. Yani kata para ulama ut-tafsir, urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, lan fisama laha. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kalimatul tauhid, kalimatul Islam, la ilaha illallah, adalah orang yang mengumpulkan padanya dua prinsip atau dua perkara. Yang pertama kata Allah, "Faman yakfur bit taghut," barang siapa yang kufur terhadap taghut, maka wajib untuk seorang itu kufur terhadap taghut. Yang kedua, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dengan mengumpulkan dua perkara inilah seorang dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun yang diistilahkan dengan rukun la ilaha illallah. Sehingga apabila kita ditanya Apa itu rukun la ilaha illallah? Jawabannya adalah an-nafyu wal isbat. Al-jawab an-nafyu wal isbat. Penafian dan isbat, penetapan. Penafian yakni menafikan segala sesuatu yang disembah dan diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat pada firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang kufur terhadap taghut. Yang kedua adalah al-ithbat. Menetapkan, yakni menetapkan al-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman hanya kepada Allah. Dan ini terdapat pada firman Allah, "Wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah orang yang mengumpulkan dua syarat ini, dua perkara ini dikatakan betul-betul berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam ayat ini pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berhukum dengan hukum taghut ini telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Bahkan kufur terhadap taghut adalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka tidak kufur terhadap taghut, bahkan berhukum kembali kepada taghut, maka mereka telah menyelisihi kalimat yang mereka ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya berhukum dengan hukum taghut, hukum yang menyelisihi al-Islam, hukum yang bertentangan dengan Islam, itu adalah merupakan penyesatan dari syaitan. Dan syaitan menginginkan untuk Bani Adam agar mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh dari siratul mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuridu syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida." Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka. Yani ketika memberikan was-was, memberikan ajakan untuk berhukum dengan hukum taghut, maksud dari hal tersebut adalah syaitan menginginkan mereka agar jauh dari agama Allah, agar mereka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menjelaskan dengan ayyudhillahum semata-mata agar syaitan menyesatkan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya syaitan menginginkan untuk Bani Adam sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayyudhillahum dhalalan ba'idan. Syaitan menginginkan kepada Bani Adam untuk mereka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Bihaitu la raja'a lirujuh, yaitu kesesatan yang sangat tidak diharapkan untuk seorang itu bisa kembali kepada as-siratul mustaqim. Wa sabab nuzulil ayat, dan sebab turun ayat ini, dan insyaallah akan dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini pula, ayat ini turun berkaitan dengan rajul minal munafiqin, salah seorang dari kalangan orang-orang munafiqin yang berseteru dengan ahlul kitab Yahudi. Mereka berseteru, kemudian mereka ingin tahakum, mereka ingin tahakum, yakni menunjuk seorang sebagai penengah mereka, sebagai penengah mereka yang menentukan dan memutuskan urusan mereka, memilih seorang hakim yang diantara kedua belah pihak itu ridho dengan hukumnya. Maka kata seorang Yahudi, "Natahakam ila Muhammad." Ayo kita berhukum kepada Muhammad. Karena orang Yahudi ini tahu bahwasanya Muhammad la ya'khudhu rishwa. Beliau sama sekali tidak pernah mengambil namanya sogokan. Artinya orang Yahudi saja tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika beliau menghakimi, beliau menentukan sebuah keputusan, beliau bersikap adil. Walaupun itu berpihak kepada orang kafir sekalipun, namun ketika keadilan itu harus ditegakkan, tidak boleh membalimi siapapun hatta itu orang kafir. Ketika orang kafir itu memiliki hak, wajib untuk ditunaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Bersikaplah adil walaupun itu kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap adil itu mutlak kepada siapapun. Wajib untuk diterapkan kepada siapapun, hatta kepada orang-orang kufur. Maka orang-orang Yahudi, terutama di dalam kasus ini, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang adil ketika menjadi seorang hakim, dan beliau tidak pernah yang namanya mengambil sogokan, riswah, suap. Namun salah seorang dari munafik yang berseteru dengan Yahudi ini tadi justru berbeda. Dia mengatakan, "Natahakam ila fulan." Kita akan berhukum dengan si fulan, karena dia tahu bahwasanya orang ini yakhudhu rishwa, bisa disogok, bisa disuap. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan orang yang munafik, mengaku secara lisannya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bersyahadat la ilaha illallah, tapi di dalam perbuatannya justru tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah justru ketika ada an-niza', ada pertikaian, mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Hukum tagut, hukumnya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka asyahid dari ayat ini yang terkait dengan pembahasan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala adalah haram. Dan bahwasanya berhukum dengan hukum yang menyelisih Islam adalah berhukum dengan tagut. Dan itu bertentangan dengan asas dasar Islam. Yang dimana asas dasar Islam dibangun di atas al-imanu billah wal kufru bit-tagut. Asas Islam dibangun di atas beriman kepada Allah semata dan kufur terhadap tagut. Namun sebagian orang munafikin justru menyelisih dasar Islam ini. Mereka tidak mau kufur terhadap tagut, malah justru kembali dan berhukum kepada tagut itu sendiri. Begitu pula yang bisa dipetik dari ayat ini, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwasanya berhukum dengan hukum selain Islam itu adalah kesesatan yang sangat jauh, merupakan upaya dari syaitan untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesesatan tersebut adalah kesesatan yang sangat jauh. Ayudhillam dalalan ba'idah bihaitu la raja'a lirujur. Yaitu sangat tidak diharapkan sekali orang-orang yang berhukum dengan hukum tagut untuk kembali ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini asyahid dari al-ayat, menunjukkan haramnya untuk berhukum dengan hukum selain al-Islam. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawlu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila diserukan kepada mereka untuk janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan, innama nahnu muslihun. Kami ini hanya berupaya untuk islah, memperbaiki. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Adam untuk berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu pada firman-Nya, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan. Dan apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di dalam ayat ini? Kata para ulama tafsir, ay bisyirki wal ma'asi, dengan melakukan kesyirikan dan perbuatan maksiat, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini dan penjelasan ulama tafsir, kita bisa memahami bahwasanya kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan fasadun fil ardh, merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Sebagaimana tauhid dan ketaatan merupakan bentuk islah, bentuk perbaikan, bentuk revolusi, perubahan yang baik untuk muka bumi. Maka begitu pula sebaliknya, kesyirikan dan ma'asi adalah merupakan kerusakan di muka bumi, di mana tauhid, kalimatul la ilaha illallah, dengan dasar inilah makhluk-makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar tauhid, di mana hikmah mereka diciptakan, diadakan adalah untuk mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga langit dan bumi tegak dengan kalimat tauhid. Oleh karena itu, ketika sudah tidak ada lagi ditegakkan kalimat tauhid di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi, menunjukkan bahwasanya langit dan bumi itu dibangun di atas tauhid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardh Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di atas muka bumi ini Allah Allah, yakni ittaqullah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid wa taqwa merupakan penegak langit dan bumi. Dan ketika sudah tidak ada ketaatan, ketakwaan kepada Allah, tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan langit dan bumi. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan apabila dikatakan kepada mereka untuk mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, yakni maksudnya untuk mereka jangan melakukan kemaksiatan. Dan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Kata para ulama, yang dimaksud dengan islahuha, islahul ard, bumi itu diperbaiki, ay birsalir rusul, yaitu dengan pengutusan para rasul yang mereka mendakwahkan kepada tauhid dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini pula kita bisa petik faedah bahwasanya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk perbaikan di atas muka bumi. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah mufarriqah. Mendakwahkan tauhid dan sunnah adalah dakwah yang memecah belah, yang akan menjadikan kerusuhan, ketidakstabilitasan di atas muka bumi. Nah, sehingga banyak orang yang sangat benci dan antipati dengan dakwah tauhid dan sunnah. Mereka menganggap bahwasanya dakwah-dakwah yang seperti ini adalah dakwah munafirah, dakwah yang membuat orang lari, dakwah yang menjadikan seorang itu kaku, keras hatinya, atau menjadikan umat itu tidak akan mungkin bersatu. akan terpecah belah, akan rusak, tidak akan kokoh dan kuat. Malah justru sebaliknya, da'watul tauhid adalah da'watul islah, mendakwahkan umat kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah dakwah kepada islah, dakwah menuju perbaikan. Naam. Dakwah yang akan mendatangkan keberkahan dan rahmat minallah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Betul-betul akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan, baik itu dari langit dan bumi. Itu bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika asyirik, begitu pula sairul ma'asi, kemaksiatan yang lainnya, kebid'ahan, fujur, fawahish, disemarakkan, maka yang seperti ini adalah merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Adapun orang-orang di zaman sekarang, yakni sebagian orang di zaman sekarang, mereka menganggap bahwasanya yang namanya kemajuan, yang namanya seorang itu ingin berkembang, itu harus melepas dirinya dari kekangan agama, harus berpikir secara universal, tidak boleh memaksakan agama dan keyakinannya. Menganggap bahwasanya seorang wanita yang menurut mereka dianggap terkekang dengan hijab, tertutup auratnya, ini adalah orang-orang yang tidak berkembang, orang-orang yang sebagian mereka mengatakan primitif, orang zaman dahulu, orang tidak akan maju. Sehingga menurut mereka, wanita itu harus maju, wanita itu harus melepas hijab mereka. Yang namanya wanita itu harusnya diberikan posisi di parlemen, posisi di dalam pemerintahan, agar negara ini maju, berkembang. Kalau wanita itu dikekang, harus di rumah terus, harus hijab, harus ngurusi anak-anak, yang seperti ini tidak akan maju negara. Maka jawabannya justru membiarkan wanita itu melepas hijabnya, masuk di parlemen, masuk di bidang pemerintahan adalah ifsadun fil ardh, merupakan kerusakan bagi negara. Tidak akan membawakan perbaikan. Dan kita lihat rata-ratanya wanita ketika sudah masuk di pemerintahan, kebanyakan mereka merusak, sama sekali tidak memberikan kebaikan sama sekali. Nah, walaupun wanita yang masuk di dalam pemerintahan adalah wanita yang paling bertakwa sekalipun, maka tidak akan memberikan perbaikan. Nah, namun sebagian orang justru berpikir sebaliknya, wanita juga harus memiliki kesempatan untuk masuk di bidang pemerintahan. Lihat programnya bagus, lihat kebijakan-kebijakan yang dia canangkan, membawa perbaikan daripada orang yang sebelumnya. Nah, namun bagi seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu terikat hatinya dengan syariat, selalu terikat dirinya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia melihat hal tersebut, itu adalah penentangan, bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti memberikan mafsadah yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang dilihat sebagian orang. Itu bagus, baik. Namun seorang mukmin yakin bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, pasti mafsadahnya imma khalisah wa imma rajihah. Kerusakannya imma khalisah, murni, gak ada kebaikannya sama sekali, au Misal pun ada maslahah, maka mafsadahnya jauh lebih besar. Maslahahnya jauh lebih rajih dibanding kemaslahatan yang didapat. Maka jangan menganggap bahwasanya ketika wanita dijadikan sebagai pemimpin dan dia memiliki program-program bagus misalnya. Jangan menganggap bahwasanya hal yang seperti ini, oh bagus, dukung. Dan yang semisalnya. Sehingga dibiarkan untuk seorang wanita itu memiliki posisi di pemerintahan. Menganggap bahwasanya, oh ini bagus kok. Seorang mukmin tahu bahwasanya mafsadah yang akan timbul dari situ adalah jauh-jauh lebih besar. Walaupun mungkin sebagian orang belum nampak kerusakannya, tapi seorang mukmin yakin timbangannya adalah timbangan syar'i. Timbangannya adalah qawaid syar'iyah, kaidah-kaidah syar'i. Di antara kaidah syar'iyah yang dijelaskan oleh ulama-ulama bahwasanya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki mafsadah imma khalisah wa imma rajihah. Khalisah yakni murni, tidak ada kebaikannya sama sekali di dalam keharaman tersebut. Aw rajihah, atau kerusakannya itu lebih banyak dibanding kemaslahatannya, misal pun ada. Nah, sehingga seorang yang berakal, seorang yang terikat dengan kaidah syar'iyah, dia tidak akan mengambil satu kemaslahatan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun harus terjatuh di dalam mafsadah yang jauh lebih besar. Nah, tim atau sebagian mereka berpikir atau berpendapat bahwasanya tidak harus yang namanya pemimpin itu dari kalangan muslim. Jangan kaku, kenapa harus satu golongan, kenapa harus satu agama yang harus dijadikan pemimpin. Boleh-boleh saja pemimpin itu dari non muslim, istilah mereka. Nah, coba lihat program-program yang diadakan oleh mereka, bagus, lancar, berjalan begini dan begitu. Maka seorang muslim menimbang hal seperti ini dari timbangan syariat. Seorang mukmin yang kokoh keimanannya menimbang hal yang seperti ini dari timbangan syariat. Ketika orang kafir itu dijadikan sebagai pemimpin, walaupun mungkin ada kemaslahatannya, namun perhatikan mafsadah yang akan timbul darinya akan jauh lebih besar. Akan jauh lebih besar, karena itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bukan maksud yang kita bahas di sini, kita masuk di dalam ranah pemilihan pemimpin. Kita sama sekali tidak menganjurkan bagi kaum muslimin itu untuk ikut yang namanya pemilihan. Nah, yang kita tinjau di sini, yang kita bahas di sini adalah semata-mata dilihat dari cara berpandang orang yang menganggap bahwasanya boleh-boleh saja seorang wanita ataupun orang non-muslim itu dijadikan pemimpin. Selama mereka bagus programnya, selama mereka mendukung dan yang semisalnya. Padahal itu jelas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai ahlu sunnah, tapi justru menganjurkan untuk intikhobat. Menganjurkan untuk intikhobat, masuk di dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan umum, bahkan menjadi tim ses, tim sukses kepada calon tertentu secara tidak resmi. Langsung menunjuk si fulan bin fulan, ini pemimpin yang begini dan begitu. Ahlu sunnah barakallahu fikum, bagaimana bisa ketika mereka mengajarkan ilmu di dalam majelis-majelis ilmu mereka justru menyisipkan prinsip yang bertentangan dengan Islam, menganjurkan untuk kaum muslimin melakukan intikhobat, melakukan pemilu, pemilihan umum, masuk di dalam ranah-ranah yang seperti ini. Nah, apabila ada orang yang mengatakan kalau kita tidak masuk di dalam ranah pemilu, maka mereka yang akan menguasai dan yang semisal. Mereka yang akan menguasai, Maka jawaban kita, ikhwatifillah hafizhani wa hafizhakumullah, seorang muslim yakin bahwasanya untuk mendapatkan kemaslahatan itu harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sebagaimana ketika kita beribadah, tidak semata-mata yang dilihat adalah niat bagus, tapi dengan kaifiah yang bagus pula, kaifiah yang sunnah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula dalam syu'unul Islam, seluruh sisi-sisi agama, termasuk di dalamnya ketika memilih seorang pemimpin. Kita menginginkan pemimpin yang soleh, ala taqwallahi subhanahu wa ta'ala, muslim. Namun dengan cara yang batil, masuk dalam intikhobat. Jelas yang seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niat yang baik, niat yang bagus itu harus disertai dengan cara yang ma'ruf, cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i inilah seorang itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang itu niatnya bagus tapi caranya salah, kam muridinil khair lam yusibah aw lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak tercapai. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan di dalam ayat ini pula sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di antara makna ifsadun fil ardh, di antara bentuk kerusakan di muka bumi, adalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan apabila diserukan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, di antara maknanya adalah janganlah kalian berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penjelasan ulama ini kita bisa mengerti munasabatil ayat dengan obitar jemaah, keterkaitan pembahasan ayat ini dengan bab. Bahwasanya di dalam ayat ini pula terdapat larangan untuk seorang itu berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ifsadun fil ardh, merupakan kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan di muka bumi. Walaupun orang menganggapnya itu sebagai bentuk perubahan, menganggapnya itu sebagai bentuk yang memberikan maslahat. Namun ketahuilah bahwasanya ketika itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan syariat, maka itu sama sekali tidak membawa perubahan yang baik. Imma menghancurkan secara total, atau justru perbaikannya jauh lebih sedikit dibanding kerusakan yang timbul darinya. Namun mereka menjawab pada ayat ini, qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafikun, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kita ini hanya ingin melakukan perbaikan saja. Yani orang-orang munafik yang tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki inisiatif sendiri dan tidak mau kembali dan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap ide mereka ini adalah bentuk islah, padahal dijelaskan kepada mereka ini tidak boleh, ini bertentangan dengan syariat, ini akan membawa kerusakan. Nah, maka ini juga bantahan terdapat pada ayat ini, bantahan kepada orang-orang yang menganggap ketika melakukan sebuah atau menentukan sebuah aturan, namun aturan tersebut ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menganggap bahwasanya aturannya seperti ini untuk perbaikan, mau enggak mau harus, dan yang semisal. Faham dalam ad-dara'ib, ma yuqal bid-dara'ib, yang diistilahkan dengan dara'ib. Nanti bisa merujuk sendiri terjemahannya, namun ini barakallahu fikum, karena pembahasannya sensitif, mungkin kita bahas secara bahasa Arab saja, toraib, yang disilakan oleh para ulama dengan toraib. Sebagian orang ketika mengharuskan yang namanya toraib, toriba, menganggap bahwasanya perekonomian tidak akan mungkin berjalan, tidak akan mungkin berjalan kecuali harus dengan mencanangkan toraib sebagaimana negara-negara yang lainnya menetapkan mereka yang namanya toraib, toriba. Tak mungkin bisa yang namanya negara jalan kecuali harus dengan toriba. Yang fil haqiqah, yang secara hakikatnya toriba adalah akhdu amwali nasi bil batil, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Di dalam syariat Islam ada solusi dari perkara tersebut, di mana syariat Islam mewajibkan yang namanya zakat, di mana zakat itu adalah kewajiban mali, kewajiban yang bersifat harta, yang menjadi solusi bagi negara untuk mendapatkan penghasilan untuk kemaslahatan masyarakat. Gimana kalau seandainya sebagaimana kata Imam Syatibi di dalam Al-Iqtisad, seandainya perkara ini diterapkan, tentunya akan memberikan maslahat yang azimah sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu yang namanya ditegakkan atau dibuat aturan toribah, toraib. Nah, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan az-zakat atau sadaqah, baik itu yang sifatnya wajibah, sadaqah yang sifatnya wajibah seperti nafaqah al-azwaj wal-aulad, memberikan nafaqah kepada istri-istri ataupun kepada anak-anak, ataupun nafkah yang sifatnya mustahabah, sedekah, tabarruk, ini akan memberikan perputaran ekonomi, akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau seandainya betul-betul perkara ini diterapkan di sebuah tempat. Nah, namun sebagian orang mengatakan bahwasanya mau enggak mau itu harus. Ini merupakan sesuatu yang menjadikan negara itu bisa berkembang, bisa maju perekonomiannya. Dari mana negara itu bisa dapat penghasilan kalau enggak mencanangkan yang namanya toriba atau toraib. Nah, kalau kita katakan kalau seandainya mereka menetapkan dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki baik itu dari langit dan bumi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa dikaji, dibahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.